Kenapa? Nabi itu tidak pernah lupa. Lalu buat makanan, ada makanan enak. Ingat Siti Khadijah. Aisyah, keluarga Khadijah ya kirimono. Kalau motong kambing, pasti ingat Siti Khadijah. Aisyah, jangan lupa loh ya. Teman-temannya Khadijah kasih ono. Aku buat Siti Aisyah. Maklum perempuan, Pak ya. Kata Siti Aisyah, ya Rasul, kan udah diganti. Udah mati. Udah diganti dengan yang muda di mukamu ini. Loh, kata si Nabi. Nggak bisa nanti Khadijah itu begini, begitu, begini, begitu. Tambah doa cerita ini. Mamba cemburu Siti Aisyah. Terus nyeritakan Siti Khadijah nggak ada. Ya Rasulullah. Kenapa bisa demikian? Karena Siti Khadijah adalah istri Nabi yang pertama ditatkala Rasulullah dibenci, ditatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditindas, dimusuhi, diganggu, beliau mendamping setia Rasulullah. Nabi sumpah, Siti Khadijah berusaha untuk menghibur. Nabi diganggu dengan orang kafir, Siti Khadijah berusaha untuk ngasih kekuatan batinnya, gimana caranya Nabi itu sanggup untuk meneruskan misi dakwahnya. Wah, luar biasa. Jadi terus hatinya. Coba kalau istri kita misalnya jadi ustaz melarat, istrinya siap melarat, aduh mas, ya dulu mas, balik no aku mas. Kalau Siti Khadijah, Nabi dalam keadaan gak punya, padahal dia kaya, siap menjadi melarat untuk suaminya. Hebat gak? Soro sedang ngelewat. Jenenge tak bodoh Khadijah. Karena itu kalau kawin mikir milih jangan wajahnya aja. Milih yang tercantik. Hidungnya bangir, bibirnya merah, matanya bola, kulitnya kuning, luar biasa. Kawin, dapat satu bulan setruk peron. Cepet bro, bahkan orang. Masya Allah, yang si istri juga begitu, cari laki-laki yang gagah, yang gede, wanteng, putih, dapat dua bulan kecelakaan, putul tangannya di sikile, batuk geni. Coba kalau Anda kawin cari istri yang solihah, yang bisa mengingatkan kamu kalau lupa kepada Allah. Sebaliknya juga perempuan kawin dengan suami yang demikian, yang bisa membimbing untuk bisa sampai kepada Allah. Bagus jadi. Jadinya baik, kawin untuk taat. Karena itu, Nabi pesannya bahwa besar tidak didin, tapi berjalan. Saya Habib, ingin itu istri yang cantik, kaya, turunan orang mulia, solihah. Sampai tuwek kan, jenggotmu sampai nembus bumi, ya sulit mendapatkan model itu. Wajah kurang lebih lah, Pak. Kaya jangan dibuat ukuran. Sekarang kaya, besok bisa jadi melarat. Punya duit 1 juta, 100 juta, Habib, pergi dirampok. Entek, Habib. Habis. Keluarga terhormat belum tentu terhormat terus lo ya. Banyak orang yang sekarang dikawal, besoknya orang itu dijebloskan ke penjara banyak. Karena itu agamanya yang benar. Perempuan yang punya agama yang belajar akhlak, dia tahu tugasnya terhadap istrinya. Dia tahu tugasnya terhadap suaminya. Dia akan merawat badannya, dia akan tampil cantik di hadapan suaminya, dia akan juga beribadah terhadap tuannya. Karena itu didik anaknya supaya seperti Siti Khadijah. Ya Bu, ojo arek diajari kurang ajar. Jangan anak diajari nggak bener. Tukok no kelambi sini. Bagus. Yang ketat. Singayu kan. Isin. Mami. Wong kraton mami. Isin. Malu mami. Kalau kamu tadi itu tidak tampil cantik. Untuk siapa tampil cantik? Untuk laki-laki, segala laki-laki tampil cantik. Lawang anaknya dididik dengan akhlaknya pelacur. Kalau untuk suaminya, enggak apa-apa. Saya akan ceritakan bagaimana nasihat ibu kepada anak perempuannya. Ketika akan kawin, nasihat ibu kepada anak perempuannya ketika kawin. Tirun lagi. Pengwedok tirun. Ibu-ibu itu tiru ini bagaimana? Jangan anak tadi itu kawin gak dinasehati. Akhirnya mengecewakan suami. Ibu wa anak. Nasihatnya begini. Ya ibnati, kuni bizaujiki wardatan yakun laki tafiyat. Anak perempuanku, putriku, jadilah kamu untuk suamimu bagaikan bunga mawar. Maka suamimu akan selalu menyirammu dan merawat. Jadilah seperti bunga mawar untuk suami kamu. Penampilannya indah bunga mawar. Baunya harum bunga mawar. Menarik. Sedap dipandang. Sedap dicium. Menarik bentuknya. Akhirnya dirawat sama pemiliknya. Takut layu. Takut rontrok bunganya. Maksudnya, jadilah kamu itu selalu enak dipandang suamimu. Kelihatan cantik terus. Menarik. Kelihatan bagus, baunya harum. Menghadap suaminya ketehe hake. Gudali tebal. Baunya seperti kerbau. Males. Gak dimasukkan kamar sama suaminya. Dilebono kandang. Dimasukkan kandang. Kemudian Ibu tadi nasihat kepada anaknya putrinya, kuni li zaujiki ardon yakun laki jama'an. Jadilah kamu itu untuk suami kamu bagaikan bumi, maka suami kamu akan menjadi bagaikan langit bagimu. Bumi itu apa gimana? Siap di bawah. Kemudian siap mikul. Siap untuk menjadi pijakan, tinjakan daripada yang di atasnya. Ladang-ladangnya, sawahnya siap digarap. Begitulah seorang istri, jadilah selalu tawadu di bawah suami. Seorang istri, hendaknya dia tadi itu siap memikul tanggung jawab kalau suaminya ada tugas. Untuk merawat anaknya, untuk membersihkan rumahnya, menjaga harta suaminya, dan siap untuk digarap ketika suami dari itu membutuhkannya. Yakun laki sama'a, suami kamu bakal menjadi langit bagi kamu, wahai putriku, katanya. Langit itu selalu mengayomi, melindungi, menaungi daripada bumi. Dan langit tadi itu selalu memberikan kebutuhan bumi. Bumi perlu air, turunkan hujan. Bumi perlu matahari, disediakan matahari. Bumi perlu bulan bintang, juga disediakan bulan bintang. Begitulah kalau istri menjadi bumi bagi suami. Ngomong kadang-kadang nasihat sama anaknya sebelum kawin. Ojo, dilatih ini lo bujumu dengan lo. Awas lo, jangan kamu turuti terus suami kamu. Gak bisa orang laki begitu itu. Sing keras. Takonono, tokon dia ya bujumu. Tanyai dari mana aja. Akhirnya yang dakwah ruwet terus gara-gara bujumu ini takon. Akhirnya yang memang ada tugasnya polisi, nembaki bisa luput. Yang asalnya titis bisa luputan. Kenapa? Dijatuh karam terus dari bujunya. Rusak semuanya. Dikit-dikit minta rekreasi. Dikit-dikit pergi ke mall. Akhirnya nggak naik-naik pangkat suaminya. Kenapa? Selalu terlambat di kantor. Apalagi dikit-dikit minta kalung emas. Gelang emas. Akhirnya nggak jujur. Korupsi sana, korupsi sini. Harus dapat istri udah begitu. Minta emas, emas, emas itu kono ranti. Karena itu ibu-ibu, anaknya kalau mau kawin, dinasihati yang benar. Alhasil, suami istri harus sholatnya bagus. Istri yang gak sholat, diperintahkan gak sholat, jangan dianggap enteng. Cepat selesaikan dengan keluarga. Jika pancet tetap begitu, cerai. Karena istri Anda musuh Allah dan Rasul, jangan lama-lama tinggal bersama dia, karena dia adalah setan berubah manusia. Ambungin setan. Cerita ini sampean gimana perempuan yang solihah. Perempuan yang solihah dulu itu kalau suami mau kerja, setiap hari di pintu diingatkan, mas, untuk lebih halal, tasbih. 7, wala nasdu ala namas. Tapi ya kalau kerja ya, cari yang halal. Kami masih sanggup lapar, tapi kami tidak sanggup masuk neraka. Nanti lho mas, jangan sedih-sedih. Pulang tak bawa duit, tidak apa-apa. Kami masih sanggup untuk lapar, tapi jangan kamu dari sini bawa rezeki yang haram, karena kami tidak sanggup disiksa di neraka. Mulai lo masuk kata sini. Mati yo di dalam bila. Akhirnya suami kalut untuk mendapatkan itu dengan segala cara. Ini tidak benar. Keluarga suami, keluarga istri, jika terjadi permasalahan dengan suaminya, maka jangan sekali-kali membela dalam kesalahannya. Apalagi urusan sholat. Cukup, Luis. Memang itu tugasnya suami, nak. Kalau itu adiknya. Gitu. Untung kamu dapat suami yang memerintahkan kamu sholat. Alhamdulillah, nuruto. Baru, atas itu tahu. Mau itu dibuat rame. Wanci ini mau ngelanang karena diwi. Wanu. Malah mendukung. Gak sholat malah didukung. Gak taat malah didukung. Masuk neraka bareng. Walaupun tamir masjid keluarganya. Kenapa? Karena dia telah membela musuh Allah dan Rasul. Jadi nasihati. Sholat ini gara-gara kamu tak sholat, akhirnya begini. Suami yang asalnya harus melindungi kamu, sekarang siap menceraikan kamu. Sholat tuh, lu sholat tidak berat. Harus didukung oleh keluarga dari berat istri dari itu perempuan. Ceritakan Al-Habib Abdurrahman bin Bagi. Habib Abdurrahman bin Bagi ini murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang sampai baca tadi berkilatinya. Alamatul dunia, oh ilmu ini luar biasanya. Belum kewaliannya, ilmunya sudah luar biasa. 100 fan ilmu dikuasai. Bahkan ilmu perbumian, ilmu luar angkasa. Belum ada alat tuh dulu. Ini Habib Abdurrahman bin Bagi. Ujuk-ujuk, kata orang Jawa. Moro-moro. Dapat ujian. Tidak ada salah. Tidak ngomong A, tidak ngomong B. Ditangkap sama pemerintahan. Setelah itu di penjara bawah tanah. Loh, kok seperti penjaranya teroris? Kok seperti penjaranya orang-orang yang kelas kakap, kelas berat. Tengger-tengger lebih salah apa, Bu ya, salah apa. Cari nggak ada. Tahajudnya masih tetap, Qurannya tetap dibaca. Salah sama orang juga enggak. Ganggu orang juga enggak. Urusan utang-utang juga enggak. Apa salah saya ini kok sampai begini. Sampai akhirnya enggak lama keluar, diteliti. Salah apa istri saya ya? Jutang enggak. Wasiat enggak diteliti anaknya, enggak ada yang berbuat begitu. Alhasil keluarga diteliti bersih semuanya, sampai akhirnya pembantu diteliti, enggak taunya diketahui enggak sholat. Pembantunya enggak sholat, enggak sholat. Astagfirullah. Ini gara-gara enggak sholat ya kamu, tapi aku di penjara. Kamu sudah begitu, teliti. Tukang bangunan enggak sholat dibiarkan. Bangun apa? Bangun masjid, tapi enggak sholat. Loh. Dapat musibah nanti kamu. Karena tanggung jawabnya kamu. Pegawai enggak sholat dibiarkan. Tono. Bekerja sama saya harus sholat ya. Kalau enggak sholat, kerja sama Fir'aun sana. Harus tegas. Ini gara-gara pembantu loh ini. Yang gak sholat. Habib Keramat yang wali tadi itu masuk penjara. Apalagi pulau kali sampean yang gak wali, gak keramat ini. Membiarkan keluarga gak sholat. Perbusan rokok ini nanti ya. Karena itu perhatikan saya. Yang tegas, yang penting tegas sama orang yang sholat. Jangan kenal kompromi dengan orang yang tidak sholat. Kalau suami ahli sholat, istri ahli sholat, anak-anak ahli sholat, dan keluarganya dirahmati oleh Allah, ya Allah. Makan tempe dan keluarga syukur kami alhamdulillah. Kasih rezeki tempe, tidak sampai makan sandal alhamdulillah. Gitu. Kalau enggak sholat semuanya, ekir-ekiran, rintik, tok, colongan, titik, tonggol. Negatif. Lagi titik semuanya. Apalagi berjamaah. Apa itu dulu? Kalau sudah sholat, cari anaknya. Sudah sholat berjamaah. Tunggu sampai komplit. Saya itu masih kecil, 5 tahun kira-kira. Ya tindek. Umur 7 tahun diajak sholat, sudah terbangun. Subuh dibanguni sudah. Bangun. Cuma kadang-kadang sujud tidak bangun saya, tak ngoroi sudah. Jadi biarkan. Yang penting bangun untuk sholat. Sholat. Nah kalau sekarang kode semula nih bapak dan anak ini. Sama-sama gak sholat. Umur kecil ini sudah hafal Yasin, Fatihah, Tata Rok, Roti, Bapak. Diajak sama-sama habis maghrib ini. Malah kadang-kadang dipancing. Dibuatkan rujak, dibuat penjajan, dibuat ini tuh. Supaya seneng baca bersama. Cari. Bukan bapaknya baca, anaknya enggak tahu kelayapan kemana. Cari. Itu seharusnya, Pak. Sekarang tuwek enggak apa Yasin. Kenapa? Enggak pernah bapaknya ngajak ngaji Yasin dari itu. Diajak, dicari. Sampai yang itu. Ibu-ibu ini khususnya Bu, ya. Kalau punya anak itu diperhatikan Bu, jadilah seperti babonnya ayam. Anaknya itu kemana-mana diikuti, diperhatikan. Lihat ayam itu, kemana-mana diikuti. Ada yang mau mendekat kepada ayam, curiga, mekrok. Allah bojodoh. Itu. Siapa kamu? Apa perlumu? Apa maksudnya kamu? Begitu. Ibu juga begitu, diperhatikan anaknya, Bu. Kalau ada teman yang nyusul mekrok, katanya di. Mau apa? Dilihat itu temennya itu. Sholat enggak? Akhlaknya bagus enggak? Kalau enggak bagus, cucun. Terlapun. Biar selamat. Salah dan ayah. Kalau sudah ada di kandang, kempit anaknya tadi itu, sama induknya, kempit, dinasehati, mungkin betul ya. Yang bagus, begitu Bu. Kita kadang-kadang punya anak kelayapan, gak tahu. Punya anak kelayapan kadang-kadang gak dipikir, akhirnya bisa jadi korban anaknya. Kadang-kadang Pak, harganya anaknya orang Islam ini kadang-kadang lebih murah daripada harga ayamnya. Coba kalau punya ayam sore dicari, kecil-kecil dimasukkan kandang. Tapi yang punya anak sore tidak pulang, tidak dicari. Padahal bisa jadi korban. Itu yang senang dengan berkutut itu. Dilihat terus, tekok, ketei. Setiap ketemu, wah, punya anak tadi berarti kena jarang itu. Masya Allah, anaknya sama perkututnya lebih sayang dengan perkututnya. Itu kenyataan. Itu berarti anaknya. Anak kamu itu yang paling berharga. Dibiasakan sholat yang tadi. Kalau sudah terbiasa dari kecil, tuanya menjadi gemar melaksanakannya. Man syabba ala syai'in syabba alaihi. Orang kalau masa kecilnya melazimi sesuatu perbuatan, masa tuanya menjadi rutin melaksanakannya. Masa mudanya dia lazimi ngerokok, masa tuanya entek kempong rutin ngerokoknya. Coba kalau masa kecilnya dia dari itu membiasakan baca Quran, sampai tua dia rutin istiqomah membaca Qurannya. Dia membiasakan sholat berjamaah, sampai tua dia rutin istiqomah sholat berjamaahnya. Mudah-mudahan insyaAllah kita menjadi orang istiqomah. Istri kita menjadi istri yang bisa membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Permintaan surat Al-Fatihah. Untuk yang meninggal dunia, Al-Habib Muhammad bin Alwi, Al-Idrus, Sa'ad, Barmawi, Marbiya, Ahmad bin Yahya, Nur Latifah, Syahidul Bayan, Abdul Manaf, Bapak Asharuddin, Bapak Kodi, Bapak Kemat, Haji Mursidi, Haji Nur Rahmah, Imran Hamzah, Bapak Umar Hattab, Hasbi Ki Haji Munif Peloso Hajah Haji Dolifa Hajah Dolifa Hajah Aisyah Budiana Bapak Sabihi Ibu Maimunah Ibu Sauda Habib Abdul Ghadir Barakbah Syarifah Awiya Segaf Syarifah Salma Barakbah Ahmad Ismail Bapak ini Syarifah Arfa Binti Alwil Hafsi Habib Abdullah bin Alawi Idrus yang punya hajat Abdul Ghafur Ibu Nazifah Ibu Zaidah Muhammad Asmuni Ibu Khalilah Muhammad Basari Abdul Rahim untuk yang hamil Fitratul Islam Fitriyah Nur Halimah Binti Urib yang anak yang baru lahir Najwa bin Sakil Ahmad Abdul Karim Elvin Nur Laili yang sedang ujian Khairul Kinin Faizah Nurul Lita mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera yang sehat Allah jauhkan dari segala penyakit yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya Allah gampangkan segala kesulitannya yang baru lahir anaknya atau yang hamil belum selamat anak yang akan dilahirkan mudah-mudahan jadi anak yang soleh yang taat kepada Allah dan Rasul manfaat dunia sampai akhirat yang ujian mudah-mudahan sukses berhasil dan beribu diberikan ilmu yang manfaat ala hadini yang punya soleha al-fatihah لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان تملك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا وأشرفنا عدد فرس الصحب في البدء والثنائي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.